Dari mana? Masya Allah. Ada lagi? Den Haag. Ada lagi? Baik. Tahan. Udah, turunkan. Semoga Allah memberikan pahala yang terbaik untuk Anda semua. Oke. Allahu Akbar. Sudah? Baik. Kita mulai ya. Sampai bahasa kita. Ustaz, saya jawab dulu ini atau kita langsung saja ke Quran? Dijawab? Oh, baik. Baik. Jadi kalau saya jawab ini, saya simpan pembahasan tadi, saya pindah ke sini. Oh, jangan. Sepertinya maunya apa? Manusia akhir zaman, kadang enggak jelas. Baik. Boleh minta dihapus? InsyaAllah. Adi mau berduet dengan Ahmad? Siapa yang sudah hafal satu juz? Masya Allah. Siapa namanya? Fatur, baik. Boleh di samping sini? Nah, Fatur. Ah. Chelsea. Baik. Yuk, kita pulang. Deh, baik. The Fatur. Fatur, Chelsea. Masya Allah. Antonio Conte pelatihnya. Selagi bermasalah, kemungkinan posisi yang kelima dan tidak akan masuk ke champion di musim yang akan datang. Sabar ya. Fatur, juz keberapa? Jus ke satu jus. Jus ya satu jus. Terus jus ke berapa? Jus amma udah. Jus amma udah ya. Berarti jus 30 ya. Iya. Jus 30. Baik. Boleh ustaz tanya? Iya. Oh, oke, okay. Baik. Bismillah. Amma yatasaalun. Teruskan. Anin naba'il 'adzim. Teruskan. Alladhi hum mukhtalifun. Teruskan. Kalla sayalamun. Tahan sembilan lima apa? Thumma kalla sayalamun. Ya apa? Alladhi hum fi mukhtalifun. Kurangi dua. Amma yatasaalun. Ayat yang ketujuh apa? Di sebelah kanan atau kiri, Musa? Ya, sebelah kiri. Pasti di Quran, enggak ada tempat lainnya. Oke. Okay. Dah, Fatur di sini aja, ya. Ah, teman-teman, sekarang lihat baik-baik. Sebentar. Tahan. Fatur boleh pinjam mic-nya? Baik. Tahan sebentar, teman-teman sekalian, sekarang fokus. Saya nanti simulasikan di akhir, tapi nanti kita berikan cara-cara yang tercepat bagaimana kita mempercepat hafalan kita. Saya mau mulai dengan tawar dulu dalam Quran dan memberikan teori sedikit. Setelah itu kita simulasikan. Dari simulasi ini kita akan lihat bagaimana kecepatan kita bisa menang. Baik. Tahan sebentar. Buka Quran surah ke-54. Quran surah ke-54. Ayat 17. Ayat 22. Ayat 32. Ayat ke-40. Ya? Quran surah ke-54. Ayat 17. Ayat 22. Ayat 32. Ayat ke-40. Saya mau kasih hadiah dulu buat Fatur. Ini khusus buat Fatur. Mudah-mudahan Fatur di selesai hafalan Qurannya. Eh? Boleh berdiri? Ah. Lagi ini, mudah-mudahan nanti bisa belajar dengan cepat ya. InsyaAllah kita... Oke, baik. Nanti saya kejar setelah ini ya. Sebelah sana dulu. Tahan, San. Apa usianya, Mas? 10 tahun. Sekolah di mana? Di Jerman. Usia akhir zaman. Baik. Pulang ke Indonesia. Tidak tahu, enggak jelas. Baik. Berapa biaya naik haji di sini? Saya kirimkan buat Fatur ya. Kapan Anda ada rezeki, ajak Fatur, tapi yang siapkan dia untuk hajinya insyaallah. Kasih 4.000 euro insyaallah. Ada lagi yang kayak Fatur? Oke. Oke. Fokus sini. Ya? Oke. Baik, yang pertama lihat baik-baik kalimatnya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Saya teruskan sini saja. Fahal min muddakir. Ya, fokus sekarang. Lihat sini baik-baik. Fokus. Jarang kita bahas tentang ini, tapi mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita. Lihat sini. Pertama, ini setiap huruf dalam Qur'an. Ingat ya. Dalam kajian apapun. Bahkan di bidang orientalis punya bahasan khusus tentang Quran dan mereka gali setiap huruf-huruf Qurannya. Di dalam Al-Quran, ingat setiap hurufnya, bahkan setiap harakatnya itu punya makna. Ya deh, roba harakat bisa lain makna. Setiap hurufnya punya arti.

dan mukudika di sakunya masih belum dikeluarkan. Allahu Akbar. Ayo, Tariq, apa kabar? Jazakallah khair. Ayo, tanding. Dengan Ahmad. Ahmad, ini mic-nya. Dites dulu. Baik. Baik. Kalau saya ulamu. Anin naga. Saya alamu. 5 kurangi 3. Anin. Wal jibala autada. Kurangi 6. Anin naba'il adi. Amma yatasa'al. 3 kurangi 6. Amma yatasa'al. Pak Konjen ada berapa di sini? Amma yatasa'al. Amma yatasa'alun. Di Pak Konjen ada berapa? Insyaallah amma yatas. Oke, terakhir. Anak Pak Konjen ada berapa? Allahu a'lam, san. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Amma yatasa'alun. Baik, lihat baik-baik. Bahasa Songko punya. Afansat, saya enggak kenal bahasa Songko, Ustaz. Amma yatasa'alun. Amma yatasa'alun. Bahasa Songko mana? Salah Anda. Dosanya banyak. Baik, ya. Sudah panitia salah. Baik. Alhamdulillah dimenangkan oleh Ahmad. Ahmad sudah punya ini? Ya. Ah, berarti Ahmad tidak. Sudah punya ini. Bisa diukur dengan materi, ya. Jadi saya ucapkan terima kasih, semoga Allah dapatkan pahala untuk antum. Ya, khair insyaallah. Antum mau apa? Doanya, baik. Apa doanya? Jadi profesor, baik. Semoga Allah, Allah muliakan antum jadi profesor yang terbaik, ya. Dan usahakan menikah sebelum jadi profesor. Allah akan. Ya, lihat sini. Oke, ini. Tahan. Ini dua. Nah, ketika Anda sudah lekat dengan Al-Quran, maka melihat bayang Quran dalam benak Anda. Itu yang saya maksudkan. Di begitu melihat kalender tanggal berapa sekarang? 12 muncul, ayat ke-12, apa Al-Baqarahnya, Ali Imran-nya, An-Nisa-nya, sampai dengan ujungnya. Baik, berapa hari lagi ke Ramadan? Muncul lagi itu. Dan sudah lupa, tumakallah saya alamun, kan? Dan seterusnya. Jadi, kita harapkan teman-teman sekalian, dalam konteks ini, kita bisa mendapatkan pencerahan yang baik. Silakan dihafalkan dengan lebih baik. Ini, saya ada beberapa buku lagi, yang saya bawakan. Saya sudah titipkan Mas Priyo. Untuk teman-teman dari pengajian, ya, dari beberapa cabang yang ada, teman-teman yang berasal dari pengajian-pengajian yang dari daerah lain sekitaran Jerman, nanti akan dititipkan melalui ketua IIC, ya, Mas Priyo, itu beliau di belakang, ya, jadi nanti dari situ. Kemudian yang kedua, saya mau tanya, yang di luar pengajian itu, yang di luar kelompok pengajian itu, ada yang datang dari mana? Denmark, Masya Allah, Copenhagen. Ada berapa orang? 5 orang. Di luar Jerman? Mas, Jumas ke depan. Oh, Mas Allah. Oke, baik. Alhamdulillah. Semoga Allah muliakan ibu dan dapat pahala terbaik, insyaAllah, insyaAllah. Dan semoga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Baik. Saya titipkan kepada beliau, dan beliau nanti akan atur, ya, dan sebagainya. Jadi kalau ada yang kurang, ini persoalannya ada di beliau. Ya. Silahkan lurus sebaik-baiknya. Kemudian saya serahkan juga mushaf, insyaAllah, kepada teman-teman yang ingin jadi penghafal Quran. Siapa yang mau jadi hafid? Boleh angkat tangan? Nah, saya kecewa. Karena tadi saya katakan di awal, jangan pernah ingin jadi hafid. Okay. Niat menghafal Quran karena Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Oh, yang jadi hafid, rubah aja namanya. Capek-capek saya nerangkan pada anda yang jadi hafid. Allahu Akbar. Mas, ini saya titipkan ini pada teman-teman yang terutama dari jauh. Ada yang dari Solo, macam-macam. Ini hadiah. Ya, silakan disampaikan.

kami akan langsung mengerjakan Anda. Dan insya Allah kita berjumpa dalam kesempatan esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, khairan. Ustaz, karena kebetulan kesempatan ini adalah dengan teman-teman yang cukup banyak.